الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala Syekh An-Najmi rahimahullahu taala, "Tsumma a'lamu anna alladziina dhallu fil qadari yanqasimu ila qismain." Kemudian ketahuilah bahwasanya mereka-mereka yang tersesat dalam permasalahan takdir terbagi menjadi dua golongan. Kalau kita mengetahui golongan yang tersesat dalam masalah ini, alhamdulillah, maka sebelum kita belajarinya, perkara yang harusnya muncul dalam diri kita adalah syukur. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah berikan hidayah kepada kita untuk mengetahui sunnah, sehingga selamat dari penyimpangan manusia dalam permasalahan takdir. Golongan yang pertama, al-qismul awal, an-nufadu wahumul ladhina yakuluna la qadara wa yasumuna anna al-abda yakhluqu af'ala. Yang pertama adalah an-nufad, yaitu yang meniadakan takdir. Jadi mereka berkeyakinan bahwasanya tidak ada takdir, sebagaimana yang dibawa oleh Ma'bad al-Juhani, annal amra unuf. Nah, bahwasanya perkaranya apa? Unufun, ya terjadi dengan sendirinya, tidak ada takdir dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ketetapan dari Allah, tidak pula penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan wayazamuna annal 'abda yakhluqu af'alah, dan mereka menyangka bahwasanya hamba ini dialah yang menciptakan perbuatan-perbuatannya sendiri. Nah, pada orang yang tersesat pada jenis inilah yang kemudian dikenal dengan al-qadariyah. Walaupun pada asalnya afanifillah al-qadariyah adalah istilah untuk semua golongan yang tersesat dalam permasalahan takdir, baik mereka menetapkan maupun tidak menetapkan. Kenapa? Yang menetapkan takdir dan salah padanya sebagaimana Jabriyah, ini juga masuk dalam Qadariyah, sehingga terkadang para ulama mengatakan Qadariyah Tunnufah dan Qadariyah Jabriyah. Nah, Qadariyah Tunnufah ini yang golongan pertama, yang mereka berkeyakinan tidak adanya takdir dan menyangka bahwasanya hamba-hamba itu yang menciptakan perbuatan-perbuatannya sendiri. Al-qismu tsani al-muthbituna lil-qadar, golongan yang menetapkan takdir tapi al-mubalighuna fi itsbati, mereka berlebih-lebihan dalam menetapkan takdir tersebut. Alladzina yaz'umuna anna al-'abda majburun 'ala af'ali, yaitu orang-orang yang menyangka bahwasanya hamba itu terpaksa pada perbuatan-perbuatannya. Nah, jenis inilah yang dinamakan dengan al-jabriyah. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwasanya manusia itu majbur, terpaksa, keadaannya seperti kapas yang diterbangkan angin. Kapas yang diterbangkan angin tidak ada pilihan, manusia. Angin bertiup ke arah timur, ya ke timur, ke arah barat, ya ke barat. Nah, dan kedua golongan ini, wakil al-amraini bid'atun wa tatarruf. Dan kedua, nah, perkara tersebut merupakan bid'ah dan apa? Tatarruf, dalam artian melenceng dari jalan yang lurus. Karena apa? Ketika dia menetapkan keterlaluan, dan ketika menolak, nah menolak secara totalitas. Tain. Dan ahli sunnah wal jamaah mereka pertengahan antara keduanya. Qala wal haqqul wasatu wa huwa i'tiqadul firqatin najiyah. Dan yang hak, yang pertengahan adalah keyakinan al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, alladzina yaqulun, yaitu orang-orang yang mengatakan nu'minu bil qadari wa nu'minu bi anna lil 'abdi kasban wa ikhtiyaran. Mereka mengatakan kami beriman tentang takdir. Beriman terhadap takdir bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan semuanya. Nah, sebelum diciptakannya langit dan bumi sejarak 50 ribu tahun. Tain. Dan juga apa? Beriman bahwasanya hamba itu memiliki kasban wa ikhtiyaran. Al-kasb. Yang dimaksud dengan al-kasbu ikhwanillah. Nah, yaitu as-sa'yu wal amal. Yaitu beriman bahwasanya hamba ini memiliki apa? Usaha. Tayyib, memiliki apa? Amalan. Waktiaran, dan juga memiliki pilihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Jadi mereka beramal. Mereka juga bisa memilih. Tayyib. Dari sini kita ketahui orang-orang qadariyah an-nufah apabilah mereka tidak beriman dan terhadap takdir secara keseluruhan. Tayyib. Dan menetapkan bahwasanya hamba memiliki apa? Amalan secara sempurna. Bahwasanya hamba-hamba itu sendiri yang menciptakan amalan-amalan mereka. Oleh karena itulah Rasulullah SAW tegaskan bahwasanya al-qadariyah majusu hadhil ummah. Qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Kenapa? Karena sebagaimana orang-orang majusi menetapkan adanya pencipta selain Allah, demikian pula qadariyah. Bahkan mereka lebih parah karena masing-masing hamba ini adalah pencipta amalan-amalan mereka sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dan menciptakan apa-apa yang kalian lakukan. Ada pun Jabriyah ya fanifillah, mereka beriman terhadap takdir tapi terlalu berlebihan sehingga apa? Sehingga mencabut dari hamba itu kasban wa ikhtiyaran. Jadi menurut mereka hamba itu tidak punya pilihan dan tidak punya kas, tidak punya apa? Al-amal. Baik. Dan perlu diketahui bahwasanya istilah al-kasbu dalam pembahasan takdir kedua-duanya dipakai oleh Qadariyah maupun Jabriyah. Nah, jadi Qadariyah punya makna sendiri terhadap al-kasbu, Jabriyah punya sendiri terhadap al-kasbu, dan Ahlu Sunnah juga punya apa? Punya istilah tersendiri atau makna tersendiri. Nah, maksud Qadariyah manifilah bahwasanya amalan itu kasbu itu yaitu apa? Wuqu'un bi ijadil 'abdi wa ihdathihi wa masyiatihi min ghairi an yakuna Allahu sya'ahu wa awjada. Ini menurut apa? Qadariyah. Amalan hamba itu menurut Qadariyah adalah apa? Sesuatu yang terjadi dengan apa? Dengan usaha hamba itu sendiri dan keinginan hamba itu sendiri tanpa apa? Adanya keinginan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada di situ hubungan antara keinginan hamba dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hamba itu betul-betul memiliki masyiah yang mutlak. Ini keyakinan Qadariyah terhadap al-kas, yaitu amalan hamba. Sedangkan Jabriyah mereka menetapkan al-kasbun tapi pada hakikatnya tidak ada naam bentuknya, yaitu sesuatu yang sifatnya maknawi yang naam tidak ada hakikatnya. Karena mereka memang pada hakikatnya apa? Tidak menetapkan bagi hamba itu amalan. Jadi hamba itu ya ibaratnya seperti angin, seperti kapas yang diterbangkan angin. Nah, sedangkan ahli sunnah wal jamaah, qanifillah, ketika kita mendengar bahwasanya ahli sunnah wal jamaah sebagaimana dikatakan di sini, nu'minu bil qadari wa nu'minu bi anna lil 'abdi kasban wa ikhtiyaran, yang dimaksud dengan al-kasbu di sini yaitu ya bahwasanya hamba itulah yang melakukan perbuatan tersebut, tapi tidak akan mungkin perbuatan itu terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang melakukan. Tapi apa? Tidak akan mungkin terjadi perbuatan tadi kecuali dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah." Kalian tidak akan berkehendak kecuali apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak. "Wa ma yadhkurun illa ayyasha Allah." Dan kalian tidak akan bisa ingat kecuali apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki, dan seterusnya. Ayat-ayat dalam Al-Qur'an banyak. Baik, dan disebutkan di sini sebagiannya dikatakan oleh Syekh Hafidzah rahimahullahu taala, "Li'anna Allah Subhanahu wa taala qad atbata lahu dzalik." Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bagi hamba itu yang demikian. "Wa qala liman syaa'a minkum ay yastaqim." Wa ma tasya'una illa an yasha'a Allahu rabbul alamin. Dan pada dua ayat ini tergabung kefanikilah penetapan masyiah hamba dan masyiah Allah, sekaligus sebagai bantahan bagi Jabriyah dan Qadariyah. Jadi dua ayat ini bantahan bagi dua kelompok itu secara na'am jelas kefanikilah. Yang pertama, Allah katakan liman syaa'a minkum ay yastaqim. Bagi siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki di antara kalian untuk dia bisa istiqamah. Kembali kepada apa? Kehendak Allah. Berarti bantahan untuk siapa ini? Untuk siapa? Qadariyatun nufar. Kemudian wama tasyaun illa ayyasha Allah. Tidaklah kalian berkehendak kecuali apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Di sini kata tasyaun di sini penetapan bahwasanya hamba juga memiliki masyiah, memiliki keinginan. Cuman keinginan tersebut tidak akan mungkin terwujud kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki. Paham? Jadi hamba memiliki keinginan. Naam, hamba juga diberi kemampuan, khalilullah. Tapi naam, keinginan dan kemampuan tersebut tidak akan mewujudkan suatu amal kalau Allah tidak menghendaki. Nah, pada ayat yang kedua ini bantahan terhadap orang-orang Jabriyah. Naam, orang-orang Jabriyah. Kenapa? Karena Allah katakan wa ma tasyaun, di sini penetapan masyiah untuk hamba-hamba. Sedangkan Jabriyah naam meniadakan masyiah secara totalitas. Qala walakin hadzal ikhtiyar la yakhruju an qadarillah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi pilihan ini tidaklah keluar dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sebenarnya mudah walikilah dalam permasalahan takdir kalau seseorang mendapatkan taufik. Nah, yaitu dia meyakini kalau semuanya telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala takdirnya. Dan tidak akan ada yang terjadi di jagat raya ini kecuali telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Yang celaka maupun yang bahagia, yang selamat maupun yang terlaknat, dan seterusnya. Kemudian tidak berdalam-dalam dalam memikirkan takdir. Kita cukup beriman dan mengakui semuanya telah ditulis serta menjalankan bimbingan Nabi. Karena takdir kita tidak kita ketahui, afanifillah, yang kita ketahui adalah bimbingan beliau untuk beramal, ya kita beramal. Na'al fakullun muyassarun lima khuniqala. Ya'malu wa kullun muyassarun lima khuniqala. Beramalah kalian karena masing-masing dimudahkan terhadap perkara yang dia diciptakan untuknya. Maka kalau seseorang ikhwanillah hatinya mendapati kecondongan untuk beramal soleh, maka bersyukur. Bersyukur hatinya condong enggak mau beramal soleh. Kemudian juga hatinya condong untuk beramal maksiat, nah tiba-tiba ada teguran. Tiba-tiba nah ada musibah misalnya. Atau tiba-tiba ketika ingin berbuat jelek kok ia ketahuan. Nah, ini taufik dari Allah, bersyukur. Sehingga apa? Segera na'am terputus. Segera terhentikan dari perbuatan yang buruk. Jalan untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Jangan sampai seorang muslim malah berbahagia tatkala dia berada di atas kemaksiatan yang tidak diketahui oleh orang lain, sehingga terus menerus di dalamnya. Nah, ini mengkhawatirkan. Kenapa? Karena yang demikian biasanya apa? Jauh dari taubat. Jauh dari taubat. Tapi kalau seseorang bisa nah bertaubat kepada Allah, memperbaiki diri, kemudian beramal saleh, maka harapan besar kalau dia ini nah diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dimudahkan baginya jalan-jalan kebaikan. Wa mimma yadullu ala dzalika aidan qaulullah jalla wa ala wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam surat Asy-Syams. Tayyib. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها kemudian ونفس وما سواها. Nah, dan demi jiwa tayyib serta apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala na'am ciptakan secara sempurna, atau penciptaan jiwa tersebut secara sempurna, tidak ada cacat. Penciptaan yang luar biasa. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, kemudian Allah ilhamkan. Allah berikan hidayah. Untuk apa jiwa itu beramal fujur, beramal kejelekan atau beramal ketakwaan? Di sini jelas apa bahwasanya kefajiran dan ketakwaan nah itu sudah ditetapkan. Cuman karena hamba itu tidak mengetahui akhir dari kehidupan dia, yang dia ketahui adalah apa? Bimbingan Rasul. Ya, dia hendaknya menempuh bimbingan Rasul. Jangan kemudian na'am berdalil atas suatu kemaksiatan dengan takdir. Ini kan sudah takdir. Tidak demikian. Wa ma asbaha dzalik, dan yang semisal dengan itu dari ayat-ayat dalam Al-Qur'an maupun dan hadis-hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza 'alimna hadza falna'lam أن الفرقتين المتطرفتين ضالتان وهما القدرية النفاة والقدرية الجبرية. Apabila telah kita ketahui hal ini, maka nah, kita mengetahui bahwasanya dua firqah yang mutatarrifatain, yaitu yang saling berkebalikan tersebut, nah, kedua-duanya sesat, yaitu Qadariyah an-nufa yang meniadakan takdir, dan Qadariyah Jabriyah yang apa? Menetapkan takdir tapi keterlaluan sehingga na'am meniadakan dari hamba itu ikhtiar dan usaha. Baik. Jadi menurut mereka hamba tidak memiliki pilihan dan kedua-duanya sesat. Adapun ahli sunnah pertengahan antara keduanya karena mengambil semua dalil yang ada. Baik. Dan Qadariyah tunnufah, malikillah, mereka pun bertingkat-tingkat. Nah, dan di antara yang paling parahnya, tayyib, yang dikatakan oleh para a'immah terdahulu, di antaranya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ketika seseorang membantah Qadariyah, maka bantah dari sisi keyakinan mereka terhadap ilmu Allah. Nah, apakah mereka menetapkan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak? Maksudnya bagaimana? Nah, ditanya apakah mereka meyakini kalau Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengetahui enam yang telah lewat maupun yang akan datang, perkara-perkara yang belum terjadi maupun yang sudah terjadi. Kalau mereka menetapkan ilmu Allah yang melingkupi segala sesuatu, berarti seharusnya mereka menetapkan takdir. Tapi kalau mereka tidak menetapkan ilmu, maka mereka kafir. Sehingga gampang sebenarnya munadharah dengan qadariyah, tidak perlu berbelit-belit. Oleh karena itu Imam Syafi'i hujat mereka dari sisi ilmu. Kalau mereka menetapkan ilmu, berarti mereka kalah debat. Kalau mereka tidak menetapkan ilmu, maka mereka kafir, tinggalkan. Selesai, tidak terlalu panjang lebar. Dan sebagian ulama mengatakan qadariyatun nufah yang mengingkari ilmu ini sudah ingkarat, yaitu sudah sudah musnah. Dalam artian sangat jarang dari kalangan qadariyah yang mencapai taraf tersebut, yaitu mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Mungkin itu dulu. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Sampai 4:30 ini murojaah.